Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini sebagaimana biasa kita diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman untuk mengkaji bersama-sama kitab suci Al-Quran berdasarkan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat 36 dari surat Yunus, surat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha 'alimun bima yaf'alun." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 36 ini tentunya tidak akan sempurna pemahamannya kalau kita tidak mengkaji ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 35, menegaskan kepada kita, Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Jadi jelaslah di sini bahwa Allah sebagai pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran itu mengantarkan kepada kita suatu keyakinan yang utuh bahwa kehidupan akan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat apabila kita mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenarnya. Disebutkan zalikumullahu rabbukumul haq, itulah zalikum rabbukumul haq, itulah Tuhanmu yang Allah Subhanahu wa taala, zalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Kenapa? Karena pelajaran yang lalu kita telah menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah di alam semesta ini. Maka petunjuk yang diberikan Allah itu adalah petunjuk yang benar. Allah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Kenapa? Karena dia menginginkan kebaikan kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita sehingga dia tidak menginginkan kita hidup dengan dunia materi ansih semata. Tetapi juga Allah memberikan petunjuk hidayah supaya kita juga hidup di dalam nurani dan sanubari serta rohani yang tercerahkan. Manusia apabila berorientasi kepada duniawi materi semata maka dia akan menjadi makhluk yang lebih hina. Karena apa? Karena binatang dan manusia sama-sama mempunyai kemaluan. Tetapi membedakan manusia dengan binatang bahwa manusia itu punya rasa malu, binatang tidak punya rasa malu. Itulah unsur rohani. Kalaulah manusia yang memiliki rasa malu ini akhirnya tidak juga memiliki rasa malu, maka dia tidak akan ada bedanya dengan binatang lainnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 36 ini, ikutilah petunjuk Allah yang benar itu. Karena kalaulah kita tidak mengikuti petunjuk Allah yang benar itu, berarti kita akan mengikuti sesuatu yang praduga semata, dan praduga itu tidak akan mencapai suatu kebenaran yang hakiki. Dan lebih dari itu, kenapa kita mengikuti petunjuk Allah? Karena Allah maha mengetahui sejak azali dan maha mengetahui apa yang kita perbuat. Silakan Ustaz Fajrul. Iya, memang yang kaji kita saat ini adalah kajian yang Allah tekankan kepada kita, janganlah selalu kita mengikuti dugaan atau sangkaan. Karena Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Aktsaruhum menandakan kebanyakan kita selalu mengikuti apa yang menjadi prasangkanya. Inilah yang menjadikan sesuatu itu di dalam kehidupan yang kita lalui ini bisa mengalami kehancuran. Bisa juga apa yang kita kerjakan terhadap amal ibadah kita itu impas. Artinya pahalanya yang kita kerjakan itu berpindah ke tangan orang lain. Disebabkan kita berpikir secara buruk sangka atau secara menghasut atau secara untuk mengenyangkan atau mengedepankan pikiran kita sehingga orang lain tidak perlu alasan apa yang mereka perbuat. Sehingga inilah yang menjadikan hidup ini makin rusak. Apalagi di dalam kita beragama itu berarti kita dianggap taklid. Taklid artinya mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan. Inilah yang membuat bencana di dalam hidup ini. Padahal Allah sudah jauh hari mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak, kalau seandainya kita membangun dengan buruk sangka ataupun prasangka kata Allah, maka dia tidak akan mendatangkan sedikit pun kebenaran. Maka dia tidak akan mendatangkan sedikit pun tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita haruslah hidup ini berdasarkan keyakinan kita. Karena yakin itu tidak sama dengan dzon atau buruk sangka. Maka kalau kita cukup dengan apa yang diprasangkakan orang itu, kita dahulukan keyakinan, itulah yang paling indah sebetulnya kita dalam menjalani hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya Allah innallaha alimun bima yaf'alun. Makanya kalau kita lihat seperti peradilan atau mengungkapkan suatu perkara pada saat ini, artinya pada saat yang masih hangat sekarang ini pembicaraan, sebetulnya kalau kita betul-betul ingin mengungkapkan kebenaran itu, insya Allah akan terungkap. Tapi kalau sudah diniatkan di dalam hati itu, walaupun terungkap hanya mungkin 40%, tidak sampai 50%. Maka inilah yang akan menghancuri kehidupan kita pada saat ini, karena masih bisa dijual dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, saya rasa kita lihat ayat 36 dari surat Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan keimanan itu jangan berdasarkan prasangka. Jangan prasangka Tuhan itu memiliki sekutu-sekutu sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Karena dengan yakin Allah menegaskan kepada kita berdasarkan firman-Nya, dan kita pun meyakinkan pada diri kita bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sekutu. Jangan kita bangun keimanan berdasarkan prasangka bahwa akhirat itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kita pun harus yakin seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka itu ada. Tujuan dari petunjuk yang diberikan Allah kepada kebenaran ini, tidaklah manfaatnya, kita sering mengulang-ulang, tidaklah manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manfaat itu utuh akan kita ambil 100% untuk manusia dan diri kita sendiri. Maka suatu hal yang menarik, kita menemukan kenapa disebutkan Luqman itu dengan Al-Hakim, dengan sosok yang bijaksana, dan Al-Quran itu Al-Hakim, kitab yang maha bijaksana, karena dia mengajarkan satu prinsip yang begitu mulia, dan itu menjadi pegangan hidup setiap muslim. Wa ataina Luqman al-hikmata anishkurillah. Famayashkur fa innama yashkuru li nafsih. Jadi sebenarnya kata-kata hikmah yang paling tinggi nilainya itu bagaimana manusia dapat mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Karena apa? Dampak dari mensyukuri Allah dengan mentauhidkannya itu akan kembali efek positifnya kepada kita sendiri. Famayashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang pandai bersyukur itu sebenarnya dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Jadi di sini merupakan kata-kata yang bijaksana agar kita tidak menjadi orang yang membangun hidup ini dengan prasangka. Terutama jangan membangun hidup ini dengan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memiliki sekutu. Enggak mungkin Tuhan melakukan ini kalau sendirian. Tidak. Tuhan maha mampu dan maha kuasa, namanya juga Tuhan. Kalau pemimpin boleh saja tidak mampu dan tidak kuasa seperti SBY, maka dia membuat menteri-menteri, susunan kabinet. Karena apa? Karena dia tidak mampu menyelesaikan urusan bangsa yang besar ini dengan sendirinya. Dia membutuhkan gubernur dan wali kota dan bupati. Karena apa? Karena memang dia tidak bisa menyelesaikan negara yang luas ini dengan sendirinya. Tetapi Allah Maha Kuasa, dan kita yakin dia bisa menyelesaikan alam semesta yang begitu luas ini dengan sendirinya. Di sisi lain, tidak saja terkait dengan akidah, tapi dengan kehidupan sehari-hari pun Allah mengajarkan kepada kita melalui sabda Nabi Muhammadnya, iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati dengan berprasangka, karena prasangka, praduga itu adalah sebohong-bohong pembicaraan. Ini menjadi menarik karena apa? Karena banyak orang membangun hidupnya dan prasangka. Dia melihat Ustadz Fajrul ini nampaknya kejam gitu ya kan. Dia berprasangka Ustadz Fajrul kejam karena mungkin bereokan begitu ya kan. Saya rasa itu tidak bisa. Tapi begitu kita menemukan Ustadz Fajrul, ternyata orang yang sangat ramah, sebagaimana Islam yang damai. Bereok tidak identik dengan kekejaman, ternyata murah senyum gitu kan. Ini merupakan bukti jangan membangun pergaulan hidup ini dengan prasangka. Tidak otomatis orang yang berlobi itu baik, tetapi memang biasanya lobi itu adalah lambang kebaikan gitu ya kan. Dan tidak juga otomatis jenggot itu adalah lambang keislaman, karena ada Yahudi juga menggunakan jenggot kan begitu. Ini merupakan jangan membangun prasangka-prasangka. Simbol perlu, tapi sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita ada hakikat di balik simbol itu. Iya, memang kalau kita mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang adzan ini adalah dia merupakan ra'sul dzunub. Mm-hmm. Jadi kepala sukunya berbohong, istilahnya yeah. begitu. Mm-hmm. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalau seseorang itu membangun hidupnya dengan adzan, itulah orang yang rusak dan hancur. Mm-hmm. Karena di sini ketika Allah berfirman innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan, ini kedudukannya adalah kedudukannya sudah kedudukan untuk membuat peringatan kepada orang-orang yang betul-betul mengerti tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil lah. Kalau seandainya kepala sekolah ataupun kepala bagian mengatakan, sebetulnya saya sudah mengetahui apa yang selama ini kalian kerjakan. Berarti mana yang kerjanya baik diketahui, mana yang biasa-biasa saja diketahui, mana yang sedang-sedang aja atau tidak bekerja cari muka. Aha. Nah, inilah dia. Artinya seperti ini sebetulnya sudah bentuk ancaman dia, tapi bentuk ancamannya masih kecil. Ini kalau sesama manusia masih bisa ditoleri, tapi sama Allah juga masih bisa. Tetapi kalau ini diteruskan perjalanan yang tidak diridai oleh Allah ini, maka kita akan sudah memasuki pintu azab yang begitu sangat dahsyat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita itu, hidup kita itu capek memikirkan yang mana yang dipikirkan itu tidak ada gunanya. Makanya di dalam manasik haji, nanti sebentar lagi kita akan datang kepada kita Idul Adha, hari raya haji, yaitu segala sesuatu yang kita kerjakan itu Allah mesti mengetahui. Makanya kalau seandainya seseorang Ustaz berkorban begitu kan. Kalau dia memang betul-betul berkorban, Allah sangat mengetahui keikhlasan seseorang. Layaknya seperti Qabil dan Habil. Ada yang diterima, ada yang tidak. Karena apa yang tidak? Karena niatnya belum betul-betul ikhlas kepada Allah, masih ingin diperlihatkan orang. Makanya inilah, tidak boleh hidup seperti ini. Buruk sangka saja tidak boleh, apalagi dibangun hidup itu seperti hiasan belaka tanpa ada didasari di dalam hati kita. Bagaimana Ustaz Arifin? Iya, apa yang disampaikan Ustaz Fajrul memang perlu kita cermati dan kritisi lebih lanjut, karena memang praduga ini selain dalam segi keimanan dan dalam segi akhlak juga perlu kita hapuskan dalam segi fikih dan peribadatan kita. Banyak orang beramal itu berdasarkan praduga-praduga. Dia berpikir bahwa agama itu dibangun dengan praduga, maka sholatnya pun dilakukan dengan praduga. Tidak, sebenarnya sholat itu memiliki aturan main yang jelas dan ada prinsipil yang lebih mencuat di atas itu. Di atas hukum itu ada unsur kasih sayang. Makanya kita menemukan ketika seorang sholat, maka dia memulai dengan bacaan takbiratul ihram, Allahu akbar. Artinya apa? Tiada yang lebih besar di dunia ini selain Allah, dan kemudian dia Allah meminta kepada kita untuk memulainya dengan Allah yang maha besar itu memiliki sifat ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan ditutup dengan ucapan assalamualaikum. Mari kita damaikan dunia ini antara kami dan kamu, antara kita dan semuanya. Jadi di sini sangat terkait erat bahwa marilah kita bangun bukan berdasarkan praduga fikih kita. Karena saya mendapatkan telepon dari jemaah masjid, ada orang yang berjemaah tetapi setelah berjemaah berantem salat jemaahnya hanya karena ada seorang yang masbuk di belakang salat sendirian. Dipanggil orang yang di depan untuk mundur ke belakang, tidak mau, sehingga dia marah dan berkata, bagaimana kalian ini makmum? Saya tarik ke belakang, tidak ada yang mau. Ini batal sholat jemaah saya. Anda tidak paham bagaimana sebenarnya harus sholat berjemaah, katanya. Akhirnya berantuklah hanya karena tidak ada yang mau mundur ke belakang. Prinsipnya harus dibangun di dalam masjid itu adalah unsur kasih sayang, unsur perdamaian, karena tidak ada yang merasa dirinya harus lebih besar di dalam masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini menjadi koridor, dia bangun agama ini berdasarkan keyakinannya yang utuh kepada Allah dan tidak berdasarkan praduga. Permasalahannya sholat sendiri di belakang, saya melihat itu adalah sah, jemaahnya itu pun sah. Sholat ditarik pun orang ke belakang menjadi dua, itu juga sholat berjemaahnya sah. Karena niat berjemaah itu, karena sholat berjemaah itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia sudah berjemaah niatnya, maka sendiri ataupun akhirnya berdua karena keadaannya terdesak sendiri, maka itu juga bisa dimaklumi dan ditolerir. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hanya karena itu tidak terjadi unsur kasih sayang di dalam masjid, itu sangat ironis dan sangat menyedihkan. Untuk itu, kesimpulan yang dapat kita sampaikan, keimanan harus dibangun berdasarkan keyakinan, bukan praduga. Tuhan memiliki anak, Tuhan memiliki istri, Tuhan memiliki sekutu. Keimanan itu harus dibangun juga dalam perangai dan akhlak pun harus dibangun berdasarkan fakta, bukan berdasarkan praduga, saya menduga. Dalam ibadah pun harus dibangun berdasarkan hukum yang jelas, dengan tidak melupakan prinsip dari keislaman kita tanpa membangunnya dengan praduga dan praduga. Saya Jainal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.